Pernah kau bayangkan jika kita menikah? Selucu apa anak-anak karena ibunya manis sekali. Pernah kau bayangkan jika abang dan madu hidup selamanya? Menungguku pulang di tur ke-50 nanti. Tidak menyerah.